Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsya dari Lengkong. Punten siapa teh sing bener aing nyebut ngaran teh? Asyar. Arsya. Tuh kan aing diulangi mah jadi paham. Arsya apa? Arsya Mutia. Arsya Mutia. Iya. Bae di apal ku barudak ame lancar di akad. Sok Arsya rek dah jodoh mah teh apal atuh. Kan can mareunang jodoh. Sok sa rek naros naon sa. Ini Ustaz, gimana kalau misalnya saya masih punya hutang Ramadan tahun sebelumnya dan belum sempat kebayar full. Nah, kemudian di Ramadan ini saya mau nyawalan dulu, mana yang harus dipentingkan antara nyawalan sama bayar hutang? Sama kodo. Ya, sama kodo. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Aing ngodoan mah wajib, aing nyawalan mah sunah. Om heula sih banget lah. Banget berarti ayah bujur ambil tek bayar lah hutang kagayaan bayar dulu hutang sing teka umuran nyawalan mah sunah ngodoan mah wa helakeun ngodoan nya sakitu we jawaban namanya gampang jeung sayah mah nya.